Dia berkata, segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kemudian beliau berkata, amma ba'd, bahwa kita pada kesempatan ini, para pendengar Allah muliakan, masih bersama kisah Al-Masih, kisah Nabi Isa ibnu Maryam, dan kisah bagaimana beliau mendakwahi Bani Israel dengan dakwah Tauhid, yang mana dakwah Tauhid adalah merupakan asas dari dakwahnya seluruh para nabi. Mereka para nabi mendakwahkan Tauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan seluruh para nabi untuk berdakwah dengan dakwah Tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna matala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu. Karena itu, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian Allah berfirman, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah wahai Muhammad kepadanya, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istrimu, kami sendiri dan juga kamu. Thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Kemudian marilah kita bermubahalah. Maksudnya adalah masing-masing pihak dari kedua kelompok berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada orang yang berdusta. Jadi Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, siapa yang membantahmu wahai Muhammad dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakan padanya, marilah kita panggil anak-anak kami, anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, kami dan kamu. Kemudian kita bermubahalah. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ. Agar laknat Allah, kita jadikan laknat Allah menimpa orang-orang yang berdusta. Kemudian Allah berfirman, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wa inna allaha lahu wal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berfirman, fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian Allah berfirman, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang ke-63, kemudian jika mereka berpaling maka ketahuilah bahwa Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama di antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala berkata bahwa Isa alaihi salatu wasalam berdakwah, mendakwahi Bani Israel dengan dakwah tauhid agar mereka beribadah kepada Allah saja, agar mereka mentauhidkan Allah saja, dan memperingatkan umatnya dari kesyirikan, dan memperingatkan umatnya dari kesyirikan sejak awal sampai akhir hayatnya. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang berdakwah dengan dakwah tauhid kepada umat, kepada Bani Israel, di mana Allah berkata wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa kahla, yang artinya dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian, waktu kecil, dan ketika sudah dewasa. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wasalam berdakwah dengan dakwah tauhid terus menerus. Dan Nabi Isa menggunakan seluruh uslub, seluruh cara, seluruh metode digunakan dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mendakwahkan tauhid ini agar mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan juga tentang perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepada mereka, kepada Bani Israel, yang mana Allah kisahkan, Allah hikayatkan. Nabi Isa berkata, inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya. Dia, Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Allah memberiku kitab, maksudnya Injil, kitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dilanjutkan, Allah menghikayatkan perkataan Nabi Isa, waj'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati wal-zakati ma dumtu hayya. Allah menghikayatkan tentang perkataan Nabi Isa, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun menjelaskan kepada mereka bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendakwahkan tauhid. Allah menceritakan tentang perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam firman-Nya, "Wa idz qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashshiran li rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya adalah Ahmad. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ya, Nabi Isa berdakwah dengan dakwah tauhid. Di mana banyak sekali ayat yang tadi disebutkan oleh Syekh, di mana Allah menghikayatkan perkataan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, "U'budullaha rabbi wa rabbukum." Ya. Artinya sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Dan Isa dengan berkata sesuai dengan apa yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min amsar." Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Kemudian juga Allah berfirman, "Ma kana lillahi أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون." Allah berfirman menghikayatkan tentang dakwah Nabi Isa yang Nabi Isa dakwahkan, Nabi Isa katakan kepada kaumnya, kepada Bani Israel, "ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه." Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Kun," jadilah. "Fayakun," maka jadilah sesuatu itu yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Isa kepada mereka, "Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Dan sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku, dan Allah itulah Rabb kalian juga. "Fa'buduh," sembahlah oleh kalian, sembahlah Allah saja. Kemudian dia berkata, "Hadza siratun mustaqim," dan inilah jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus. Dan dalam ayat-ayat yang lain tadi disebutkan oleh Syekh di mana Nabi Isa alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Fattaqullaha wa'ti'un," bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. "Fa'buduh," sembahlah aku. Kemudian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salatu wassalam memiliki ayat-ayat mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam memiliki mukjizat yang mana Allah teguhkan beliau dengan mukjizat tersebut. Di mana di antaranya adalah bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam bisa menyembuhkan, ya, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta sejak kecil, juga orang yang buta. Juga beliau juga bisa menghidupkan orang yang mati tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga bisa membuat burung, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat burung dari tanah, dibentuk seperti burung, kemudian jadilah burung. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan tentang mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Isa, ya, dengan pengetahuan yang mana Nabi Isa memberikan kepada pengetahuan kepada Bani Israel, memberitahu tentang apa yang disimpan di rumah mereka, ya, dan apa yang mereka makan. Dan ini Allah jelaskan dalam surat, dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat dari Rabb kalian. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia pun menjadi seekor burung dengan izin Allah. Kemudian Allah bercerita menghikayatkan tentang perkataan Nabi Isa, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu, di rumah kalian. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda kebesaran Allah, ada kebenaran kerasulanku, maksudnya apabila kalian beriman. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghikayatkan tentang perkataan Nabi Isa dalam firman-Nya, "Wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa liuhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un." Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan untuk kalian, dan aku datang kepada kalian membawa suatu tanda, membawa mukjizat dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Karena itu, fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itulah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia. Hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Dan ternyata para pendengar Allah muliakan, Syekh tadi berkata, memberikan kisah kepada kita bahwa Bani Israel, kemudian mereka di antara pembangkangan atau kesesatan Bani Israel, di mana mereka meminta Maidah. dari langit, makanan dari langit kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan tidak aneh bagi Bani Israel, ya, karena pada zaman Nabi Musa pun mereka telah minta kepada Nabi Musa lebih dari itu. Mereka berkata kepada Nabi Musa, arinallaha jahra, ya, arinallah, tampakkan kepada kami Allah dengan terang-terangan supaya kami bisa melihatnya. Ini adalah kurang ajarnya Bani Israel kepada nabinya. Ya. Dan mereka meminta hidangan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di mana pengikut-pengikut Nabi Isa berkata, "Hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan min as-sama'?" Mereka berkata, "Wahai Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, bersediakah Tuhanmu atau Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Ini permintaan mereka, para pengawal mereka. Kemudian Isa berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah apabila kalian beriman." Kemudian mereka berkata, "Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa ta'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasalam berkata, menjawab perkataan mereka. Allah hikayatkan, "Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina." Nabi Isa berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين." Isa putra Maryam berdoa, "Wahai Allah, Rabb kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya itu akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Berilah rizki kepada kami, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki yang paling utama." Kemudian, para pendengar Allah menyatakan, Allah berfirman, artinya Allah menjawab doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. "Qala Allah, inni munazziluha 'alaykum." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kamu. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin." Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Para pendengar Allah, ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan kisahnya dengan perkataannya bahwa Nabi Isa alaihi salatu wasalam mendakwahi kaumnya dengan dakwah tauhid. Mendakwahi kaumnya dengan seluruh wasilah, dengan seluruh metode, cara yang dimiliki. Dan terus menerus di siang hari dan di malam hari. Dengan giat dan tanpa putus asa dan tanpa bosan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam mendakwahi kaumnya Bani Israel dengan dakwah tauhid. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka mengkufuri dakwah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan dakwahnya ini. Saya ulangi para pendengar ahliakan, bahwa sebagian mereka beriman dan sebagian mereka mengkufuri dakwah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di mana Allah berfirman, فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ, pengikut-pengikut segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan dari Bani Israel kafir mengkufuri Nabi Isa. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuhnya, lalu mereka menjadi orang-orang yang benar, ya. Di mana Nabi Isa alaihi salatu wassalam, para pendengar Allah menyayangkan, juga kita tahu tadi Syekh berkata, melanjutkan kisahnya, bahwa Bani Israel berkeinginan sangat untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ketika merasakan hal itu, merasakan kekafiran, pembangkangan dari kaumnya, keingkaran dari kaum, dari Bani Israel, Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Mereka berkata, al-hawariyun berkata, hawariyun adalah sahabat setianya Nabi Isa alaihi wasallam, berkata, kamilah yang akan menolong Allah subhanahu wa ta'ala, kami penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasalam meminta kepada sahabatnya ini, siapa yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kemudian bangkitlah singkatnya bangkit seorang muda. Kemudian Allah berikan kemiripan dengan wajah Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dan dia menduduki kedudukan Nabi Isa alaihi salatu wasalam untuk berkorban, ya, untuk dibunuh oleh Bani Israel dan menjadi syahid. Ini merupakan pengorbanan yang sangat luar biasa, puncak dari pengorbanan, di mana mengorbankan dirinya untuk menjaga Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dan hal ini, pengorbanan ini sungguh sangat luar biasa sekali. Kemudian Isa alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit, dan mereka Bani Israel mengambil anak muda tersebut, kemudian membunuhnya. Dan Allah berfirman, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga kiamat, hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku berkeputusan, atau aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mereka Bani Israel mengambil anak muda yang mirip dengan Isa alaihi salatu wasalam, ya, dan mereka mengklaim bahwasanya mereka telah membunuh Isa, padahal Isa tidak dibunuh oleh mereka. Allah membantah mereka. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak mensalib Nabi Isa alaihi wasallam, akan tetapi Allah menjadikan salah satu di antara sahabat Nabi Isa alaihi wasallam mirip dengan Nabi Isa alaihi wasallam, dan dialah yang dibunuh oleh mereka. Ya. Dan juga Allah jelaskan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan para pendengar Allah menyayangkan, perlu diketahui bahwa Syekh tadi berkata bahwa Nabi Isa alaihi wasallam di akhir zaman nanti turun di Menara Bayda di sebelah timur Damaskus. Ya, turun di akhir zaman dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Isa alaihi wasallam nanti akan mematahkan salib dan membunuh khinzir, membunuh babi-babi. Ya, dan Allah habarkan dalam Al-Qur'an, wa inna min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sesungguhnya ada di antara ahli al-kitab yang akan beriman kepada Allah, beriman di akhirnya sebelum wafatnya. Maksudnya adalah Isa bin Maryam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya sungguh akan turun kepada kalian, di tengah-tengah kalian, Nabi Isa bin Maryam. Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Isa alaihi wasallam akan turun di akhir zaman. Naam ya syekhana. Baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Fadilatul Syekh Muhammad Musa Al-Nasr hafizahullah ta'ala, beliau berkata bahwa pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam memiliki peranan yang sangat besar, peranan yang sangat penting. Beliau menghancurkan fitnah-fitnah yang ada. Di antaranya yang dikhabarkan di akhir zaman, ya, ketika Nabi Isa alaihi wasallam pergi dan berkata kepada mereka, pergi ke Palestina, ya, ada di namanya Babi Lud, di pintu Lud. Isa berkata, iftahul bab, bukalah pintu. Kemudian di belakangnya ternyata, atau setelah dibuka pintu, maka berjumpa dengan Dajjal. Ada Dajjal yang dimana di belakang Dajjal ada 70 ribu pasukan dari orang-orang Yahudi. Mereka semua membawa pedang. Dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi wasallam, melelehlah dia. Dan bahwasanya Nabi Isa mengatakan kepada Dajjal bahwasanya engkau tidak akan bisa mengalahkanku, tidak akan bisa mendahuluiku. Kemudian kalahlah Dajjal dan binasa, ya. Dengan binasanya Dajjal, maka juga kalahlah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpencaran dan kalah. Kemudian di saat itu semua makhluk Allah sampai batu dan semua tumbuhan berbicara untuk memberitahu kepada Muslim, kepada seorang Muslim, tentang persembunyian orang Yahudi, ya, yang mana mereka berkata, wahai Muslim, ini adalah Yahudi, marilah kemari, ta'al, faktulhu, bunuhlah dia. Semua berkata seperti itu. Tetapi ada satu pohon yang diam, yang tidak berkata, tidak memberikan kabar, yaitu yang dihabarkan adalah syajarah Ghorqad. Pohon yang bernama dengan pohon Ghorqad. dan menanglah kaum muslimin. Dan saat itu juga kemenangan dari Imam Mahdi, karena Imam Mahdi muncul juga saat itu. Ini kejadian yang sangat besar sekali. Juga pada zamannya, pada zaman Nabi Isa alaihissalam nanti, akan muncul dua kaum, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana mereka adalah kaum yang besar. Ya. Dan sampai dikatakan tadi oleh Syekh, dikhabarkan mereka mendatangi danau atau sungai namanya Tobariyah dan menghabiskan airnya di situ, mereka minum. Kemudian juga mereka Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Dud semacam binatang kecil, ya, cacing semacam itu. Kemudian mereka ditewaskan dan dibinasakan dengan binatang yang Allah utus semuanya dalam satu waktu. Dalam satu waktu mereka binasa. Kemudian Nabi Isa alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan tentang kematian Ya'juj dan Ma'juj ini bahwa tidak ada maudi' syibr sejengkal pun melainkan ada jasad mereka. Ini menunjukkan tentang banyaknya mereka memenuhi dunia, ya. Kemudian juga baunya yang tercium yang tidak enak. Dan Nabi Isa alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya dan mengutus kepada Nabi Isa, ya, kepada mereka burung, sejumlah burung, di mana dikatakan burung tersebut adalah seperti burung unta. Ya, seperti burung unta ka'anak al-ibil, semacam burung unta. Kemudian burung-burung tersebut mengambil jasad-jasad mereka yang telah meninggal. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini diambil, kemudian dilemparkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di tempat yang jauh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala itu setelah itu mengutus atau mengirimkan hujan yang deras, di mana Allah menghujani bumi dan mencuci bumi dari bekas mereka sehingga tidak ada bau busuk dari bekas mereka, dan bumi menjadi bersih dan suci kembali. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Syekh tadi berkata di antara kejadian yang besar pada zaman Nabi Isa alaihissalam nanti adalah di mana dihilangkannya permusuhan dan kedengkian sesama manusia di antara mereka. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada zaman itu adanya rasa aman, ketentraman pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Sampai-sampai di mana beliau tadi berkata bahwa serigala bisa hidup bersama dengan domba, dengan kambing-kambing, tidak memangsanya. Kambing tidak takut dengan serigala-serigala. Dan sampai dikatakan bahwa anak-anak itu bermain-main, dan mereka bermain dengan ular, juga dengan akorid, dengan akorid kalajengking. Nah, dengan kalajengking, dan tidak dikhawatirkan. Jadi orang-orang tuanya tidak mengkhawatirkan anak-anaknya bermain, ya, dengan mainan ular dan kalajengking. Ya, dan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit, dan Allah pun mengeluarkan keberkahannya dari dalam bumi. Yang di mana dikatakan tadi oleh Syekh bahwa satu biji delima itu bisa mencukupi satu kabilah yang besar, ya, seperti besar seperti kubah masjid. Kemudian satu rumah, ya, dicukupi dengan makan satu buah anggur. Ini keberkahan yang Allah berikan. Dan ini nampak jelas dari apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, "Inni Abdullah atani al-kitaba waj'alani nabiyya." Waj'alani nabiyya. Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Allah anugerahkan kepadaku al-kitab dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Waj'alani mubarakan aina kunt. Dan Allah menjadikanku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Madumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk melakukan salat dan mengeluarkan zakat selama aku hidup. Para ahli tafsir telah menjelaskan tentang makna dari waj'alani mubaraka. Berkata Nabi Isa alaihissalatu wassalam dalam surat Maryam, waj'alani mubaraka, Allah menjadikan aku orang-orang yang diberkahi. Mufassirun berkata, ahli tafsir berkata, maksud mubaraka, artinya orang yang diberkahi, adalah muallimun nas al-khair, adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mengajarkan manusia, mengajarkan kebaikan. Karena para pendengar Allah sampaikan, yang namanya keberkahan itu adalah bersama para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Keberkahan itu bersama para nabi, ya, bersama orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang alim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berkata, wa awsani bis salati waz zakah. Allah mewasiatkan aku, memerintahkan aku untuk melakukan salat dan mengeluarkan zakat. Di sini kita tahu bahwa amal badan yang paling afdal adalah salat. Amalan badan kita, ya, yang paling afdal adalah salat. Dan ibadah harta, ya, ibadah harta yang paling afdal adalah zakat. Wa awsani bis salati waz zakat. Allah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara kejadian yang besar pada zaman itu, bahwa Isa alaihi salatu wasalam, Nabi Isa alaihi salatu wasalam menghancurkan syariat-syariat yang batil, ya, dan yulgi al-jizyah, yada'ul jizyah, artinya tidak menerima jizyah dari orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Masuklah manusia ke dalam agama Allah berbondong-bondong, ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam yada'ul jizyah, tidak menerima jizyah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti memangkas, mematahkan salib. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti membunuh khinzir, membunuh babi-babi. Dan terus Nabi Isa, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bersama Muhammad bin Abdullah. Dan juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam memenuhi bumi ini dengan keadilan. Dan tentunya para pendengar Allah, ya kan, Syekh berkata menutup kisahnya pada malam ini, beliau berkata bahwa adapun pelajaran-pelajaran ibrah-ibrah dari kisah Nabi Isa ini banyak sekali dan tidak mungkin cukup pada pertemuan ini. Oleh karena itu, setelah terjemah ini maka dilangsungkan kita melakukan atau mengadakan tanya jawab, ya. Dan beliau berkata, insyaallah pertemuan kita pada rekan yang akan datang dengan menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran yang paling penting yang bisa diambil dari kisah Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dan para pendengar Allah sekalian, sekarang kita buka tanya jawab. Nah, jazakumullah khair, terima kasih kepada Fadilat Syekh dan Ustaz Abu Ya'la Tarmidhi, sallallahu ta'ala, telah menerjemahkan kajian kita pada kesempatan malam ini. Dan selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk berkaitan dengan pembahasan kita, kisah Nabi Allah Isa alaihi salam. Pertanyaan pertama, soal awal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dan pemahaman yang benar ya Syekh dari apa yang kami simak baru saja, di mana yang kami dapatkan dari kisah Nabi Allah Isa alaihi salam bahwasanya yang diserupakan adalah murid yang berkhianat, ya, adalah murid yang berkhianat kepada Nabi Allah Isa dan bukan dari pengikut setia Isa alaihi salam. Manakah yang sahih dari kedua kisah tersebut? Jazakallahu khair. Ya Syekhuna. Ya. Yaqulu sa'il narju min fadilatikum al-bayan wat-tawdih bima mara min kisati Isa alaihi salatu wasalam. Wajad anna alladhi kutila, يعني هو يقول وجدت أنا الذي قتل من أتباع عيسى هو التلميذ الخائن الذي شبه لهم وليس من يعني من الحواريين من أصحابه المتابعين له. نرجو من فضيلتكم التوضيح. لا هو البيان الحديث الصحيح يبين أن من تلاميذ المخلصين أنه قال يكون معي في الجنة في منزلة بدرجة وكل مرة والمسيح اختبر أصحابه فكذا أصدقهم وكل مرة يقوم هو ثم يعيد المسيح ثم يقوم هو ثم في الثالثة فبشره المسيح عليه السلام بأنه سيكون في الجنة فألقي شبهه عليه فجاءه فقتلوه فهذا يدل على أنه لم يكن خائنا وإنما كان صادقا وإنما كان من خلص أصحابه فنال الشهادة والدرجة العالية في الجنة. ممكن يكون هذا من الإسرائيليات أو من الموضوعات. أما الرواية الصحيحة التي قرأناها عليكم والتي يعني التي هي معتمدة عند أهل العلم. نعم. طيب para pendengar Allah menjelaskan, ada pertanyaan dari yang bertanya bahwa yang dibunuh adalah murid yang berkhianat. Dan tadi Syekh menjelaskan bahwa yang dibunuh adalah muridnya Nabi Isa alaihissalatu wasalam yang jujur dan pengikut yang setia. Beliau menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau, bukan demikian. Kata beliau, penjelasan dari hadis yang sahih, kata beliau, bahwa yang diserupakan dan yang dibunuh adalah dari murid-murid beliau yang setia, yang mukhlisin. Yang mana kata beliau, setiap kali bangkit, ya, diuji oleh Nabi Isa alaihissalatu wasalam. Setiap kali Nabi Isa alaihissalatu wasalam mengatakan siapa yang menggantikan kedudukanku, kemudian anak muda ini bangkit. Kemudian yang kedua, Nabi Isa berkata lagi, anak ini juga, anak muda ini bangkit juga, sampai ketiga, sampai tiga kali dia tetap bangkit. Maka Nabi Isa alaihissalatu wasalam memberikan kabar gembira kepada anak muda ini bahwasanya dia akan bersama Isa alaihissalatu wassalam di surga nanti. Dan tentunya dari kisah ini bahwa anak muda ini lam yakun kha'inan wa innama shadiqan. Dia adalah bukan orang yang berkhianat, ya, tetapi dia adalah orang yang jujur, orang yang ikhlas, pengikut setia dari pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan beliau berkata, mungkin dari apa yang dijumpai dari si penanya tadi, itu merupakan kisah dari Israiliyat. Ya, diambil dari kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang palsu, yang lemah, ya. Dan yang benar, kata beliau, adalah apa yang sudah kami bacakan kepada kalian. Nah. Baik, jazakallahu khairan fadilat syekh. Soal sani, pertanyaan yang berikutnya kami angkat. Dan beberapa pertanyaan sama termasuk dari Bapak Buah di Bogor. Terdapat sebuah syubhat di mana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya bapak-bapak atau datuk-datuk para nabi Allah semuanya dan beserta keturunannya semuanya bertauhid. Maka yang dimaksud azar dalam Al-Qur'an bukanlah bapak Nabi Ibrahim akan tetapi pamannya. Demikian juga ketika Rasul bersabda, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, maka yang dimaksud adalah pamannya Nabi yang masuk neraka. Dan disebutkan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah adalah mereka berada pada masa fatrah, dan tidak benar pendapat yang mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah di neraka. Mohon penjelasan terhadap syubhat ini dan benarkah pendapat ini, Syekh, jazakallahu khair. هنا يقول السائل السؤال الثاني يقول السائل هناك شبهة يقولون أن آباء الأنبياء وذريات الأنبياء كلهم على التوحيد وبناء على هذا أنا آزر يعني أبو إبراهيم في الحقيقة هو ليس أباه وكذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار يعني هذا ليس الأب الحقيقي وإنما معناه هو العم يعني عمه هل والسؤال هل هذا القول يعني صحيح نرجو من فضيلتكم التوضيح نعم القول هذا Dengaran dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan bahwa dikatakan ada syubhat, ya, di mana dikatakan bahwa para bapak-bapaknya para nabi, begitu juga keturunan mereka semuanya di atas tauhid. Oleh karena itu ketika Allah menceritakan tentang azar kepada Nabi Ibrahim, itu bukan bapaknya, tetapi itu adalah pamannya. Begitu juga perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ya, ini adalah syubhat. Apakah ini benar? Yaitu maksudnya adalah pamannya, artinya bukan orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Syekh Muhammad Hafizahullah Ta'ala, menjawab hadza qaul, ya, perkataannya adalah qaul sufiyah, dan perkataan ini laisa bisahih, ya, perkataan ini tidak benar. Perkataan ini menyelisihi Al-Qur'an dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi Al-Qur'an di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memintakan ampun, ya, la astaghfiranna laka ma lam unha ank, ya, kepada pamannya, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang, ya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu ayyastaghfiru lil-musyrikiin walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk kaum musyrikin, walaupun mereka adalah kerabat sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahim. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, maka istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah, bahwasanya tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim, istighfarnya Nabi Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya, ya, melainkan apa kata Allah, melainkan adalah merupakan janji yang pernah Nabi Ibrahim berjanji untuk memintakan ampun untuk bapaknya. Kemudian adapun setelah tahu bahwa bapaknya musuh Allah Subhanahu wa taala, tabarra minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Dan lihat bagaimana Allah menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya, di mana Nabi Ibrahim berkata, ya abati la ta'budi syaitan, wahai bapakku, janganlah kau menyembah syaitan. Ya. Kemudian sampai berkata, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan membimbing engkau ke jalan yang lurus. Sampai, ya, kata beliau, sampai bapaknya setelah didakwahi dengan dakwah demikian, dengan dakwah tauhid oleh Nabi Ibrahim, bapaknya berkata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, araghibun anta, apakah engkau wahai Ibrahim benci terhadap Tuhan-Tuhanku, ya, fa'ilam tantahi la'arjumannak wahjurni maliyah, kalau engkau tidak diam wahai Ibrahim dari perkataan kau, maksud dari dakwah ini, niscaya kau akan dirajam, ya, saya akan merajammu, yakni bil hijara, dengan batu, dilempar dengan batu terus menerus sampai mati. Dan bapaknya berkata, wahjurni maliya, artinya tinggalkanlah aku, artinya jalanmu jalanmu, jalanku adalah jalanku, kita masing-masing, ya. Ini menunjukkan tentang bapaknya ini menyembah berhala. Dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa mereka, ya, semua menyembah berhala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi Syekh berkata, ya, bagaimana Allah menghabarkan setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengetahui bahwa bapaknya adalah musuh Allah, dia berlepas diri. Alamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra minhu. Ya. Dan ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa dia adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Ya. Dan dari sini kita jelas mengetahui bahwa bapaknya Nabi Ibrahim adalah orang yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Kemudian juga ma'ruf, sudah merupakan hal yang diketahui bersama, bahwa Abu Talib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mati di atas kekafiran. Ya. Sampai turun dalam kisahnya ayat yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah, di mana Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian, dan tentang subhat ini, ya, subhat ini menyelisihi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, di mana Nabi SAW berkata, abi wa abuka fi an-nar, bapakku juga bapakmu itu ada dalam api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Fatimah, i'mali, beramalah engkau wahai Fatimah, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit kepada engkau. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para kerabatnya, i'malu, ya, beramalah kalian, karena sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Yang artinya, barang siapa yang amalnya itu lambat, amalnya itu lambat, maka nasabnya tidak bisa menyusulnya. Artinya, apalah arti nasab? Apalah arti dari keturunan seseorang? Walaupun baik kalau misalkan amalan orang tersebut menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Artinya, walaupun orang itu paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau misalkan dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak berdin dengan agama Islam, ya, tidak beragama dengan agama Islam, maka tidak bermanfaat sama sekali nasabnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mana syafa'ah lil musyrikin. Allah Subhanahu Wa Taala menolak, mencegah syafaat untuk orang musyrik. Artinya orang-orang musyrik tidak akan diberikan syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dia berkata, para pendengar Allah menyayangkan, semuanya orang-orang sufi dan orang-orang syiah, ya, mereka suka membawa syubhat, membawa perkataan yang batil, ya. Di antaranya bahwa Abu Thalib kata mereka masuk Islam, dan di antara bahwa salah satu paman Nabi yang kafir juga diberikan syafaat, ya. Dan tentunya bahwa perkataan mereka tidak dianggap, karena menyelisihi Al-Quran dan sunnah yang sahih, juga menyelisihi sirah dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawaban dari Syekh. Dan ini merupakan soal terakhir kita kepada Syekh Nurjim min Fadilatikum al-Ikhtitam. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum ayuhal ikhwatul mustami'un warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Fadilat Syekh. Fadilat Syekh. Para pendengar yang dimuliakan, bahwa beliau menutup kisah ini dengan wasiat dan nasihat kepada kita semua, bahwa kata beliau, kita tutup kisah ini dan saya wasiatkan hendaknya, ya, kepada para pendengar semuanya, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaknya beramal soleh. Dan beliau berkata bahwa sebaik-baik amal soleh adalah menuntut ilmu. Beliau berkata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia, ya, kepada manusia, karunia yang besar berupa ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hal itu. Allah berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, bahwa Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, yang mana kalian awalnya tidak mengetahui sesuatu, kalian tidak memiliki ilmu. Kemudian Allah jadikan as-sama', pendengaran untuk kalian, wal-absar, penglihatan, dan hati sebagai alat untuk menerima ilmu. Beliau berkata dan menasihati kita semua, wahai para pendengar, hendaknya kita tetap menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu, mendengar perkataan para ulama, sehingga kita hilangkan kebodohan dari diri kita. Karena kebodohan itu merupakan aib dan celak serta kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Dan Allah pun berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu di atas mereka beberapa derajat. Dan dia pun berkata, para pendengar Allah menyayangkan, memberikan nasihat kepada kita semua, kepada para pendengar, bahwa ilmu itu bisa menumbuhkan rasa takut, mewariskan rasa takut di dada-dada kita. di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Dan juga beliau berkata, para pendengar rahimakumullah, bahwa ilmu akan menjadikan seseorang yang menuntut ilmu dan menjadikan orang yang berilmu sebagai wali Allah. Sebagai wali Allah. Allah loyal kepada orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membela orang yang berilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, "Law lam yakun al-ulama'u awliya' lillah, lam yakun lillah waliya." Seandainya para ulama itu bukan atau tidak disebut sebagai para walinya Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wali. Kemudian beliau menutup singkat nasihatnya, bahwa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik untuk beramal dengan amal yang soleh, dan diberikan kefakihan dalam din kita, pemahaman terhadap din agama kita, juga diberikan pemahaman tentang tafsir Al-Quran. Dan beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang hudat dan muhtadin, orang-orang yang bisa membimbing dan terbimbing. Kemudian beliau menutup dengan mengucapkan salam kepada kita dan sebelumnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah para pendengar Allah muliakan yang bisa kita sajikan dan bisa kita sampaikan pada kesempatan ini kepada para pendengar yang Allah muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Syekh kita, yaitu Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr hafizahullah taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah untuk ulama-ulama kita, guru-guru kita semuanya, agar diberikan juga kekuatan dan kesabaran serta rezeki, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Dan saya akhiri, dan saya minta maaf kalau ada terjemahan yang tidak benar atau kurang berkenan. Maka saya akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.